Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di sore hari ini kita masih dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji, mempelajari, serta memperbaiki dan membenahi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya yang namanya ibadah tidaklah bentuknya sekedar sholat, zakat, puasa ataupun haji. Namun ibadah adalah seluruh ucapan ataupun perbuatan yang itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam merupakan agama yang terkandung di dalamnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 atau 210, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena sesungguhnya tidak lain, syaitan hanyalah musuh bagimu. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang telah melaksanakan syariat Islam, sholat, zakat, siam, supaya masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, sehingga muamalahnya pun sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga akhlaknya pun sesuai dengan tuntunan syariat, dan segala aspek kehidupan dia ditinjau dengan tuntunan syariat. Dan ini dilakukan adalah dimulai dari individu kita masing-masing. Tidak dipahami oleh sebagian orang-orang yang berpemikiran garis keras, atau dalam hal ini teroris. Mereka menganggap akan terwujudnya Islam secara kafah kalau kita bisa menegakkan negara Islam. Tidak demikian. Namun Allah menyebutkan di sini adalah wahai orang-orang yang beriman. Maknanya setiap orang walaupun satu, dua, tiga. Kalau dia adalah seorang muslim ataupun seorang mukmin, maka wajib untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidaklah mengharuskan menunggu tegaknya sebuah negara Oleh karena itu, makna di sini, kalau ternyata kita disuruh untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, berarti maknanya kita harus mempelajari Islam ini pun secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Bukan sekedar akidahnya saja. Bukan sekedar muamalahnya saja. Bukan sekedar syariat-syariat ibadah, namun juga seluruh aspek kehidupan kita. Dan tidaklah bisa mengamalkan yang seperti itu kecuali ashabul hadis. Orang-orang yang mau menggeluti, orang-orang yang mau mencari, orang-orang yang mau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Tidaklah yang demikian dikarenakan hadis-hadis Nabi merupakan petunjuk yang kandungannya tentang ibadah, yang kandungannya tentang akhlak, yang kandungannya tentang kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini, sehingga bukanlah makna masuk ke dalam Islam secara menyeluruh berarti kita harus menegakkan negara Islam. Namun, masuk Islam secara menyeluruh kenakan pada diri kita individu. Pada diri kita individu. Sudahkah Anda melaksanakan ibadah dengan benar? Bukannya mereka mengatakan, karena negara kita belum tegak, maka kita tidak wajib sholat. Berarti Anda belum masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini ajakan yang keliru. Barakallahu fikum. Maka dari sini, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, seorang akan bisa mengetahui manhaj, akan bisa mengetahui prinsip-prinsip jalan hidup, mana orang-orang yang mereka aslinya berpemahaman garis keras teroris ataupun mana yang bukan. Karena yang namanya kebaikan ketika mereka mau kembali kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka upaya kita untuk bisa mengamalkan tuntunan Nabi secara menyeluruh, maka kita mempelajari di sini hadis-hadis Nabi dan kita masuk pada hadis pembahasan tentang adab qada'il hajah. Adab membuang hajat. Adab membuang hajat. Mungkin muncul pertanyaan, lawong perkara membuang hajat kok perlu dipelajari? Niku kan bocal kotoran nggih. Disainau ninggo ngapa wong niku ngeres nggih. Misalnya demikian. Lah ini orang yang enggak paham. Jawabannya kembali supaya kita walaupun sekedar membuang hajat betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena kita disuruh masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi jangan diambil ibadahnya tok. Jangan diambil akidahnya tok. Namun ambil seluruhnya, termasuk juga adab-adab yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi yang kedua adalah dengan kita mempelajari adab-adab ini, kita semakin mengetahui bahwasannya Islam merupakan agama yang sangat sempurna. Tidaklah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia melainkan dibahas di dalam Islam. Sampai pun perkara sekedar membuang hajat. Oleh karena itu orang-orang kufar, orang-orang Romawi, ketika Salman Al-Farisi datang ke mereka, mereka bertanya, ayu'allimukum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Apakah nabimu, yakni Nabi Muhammad, mengajarkan segala sesuatu walaupun atau sampai pun itu permasalahan buang hajah, perkara sekedar bucal, apakah itu juga diajarkan? Kata Salman Al-Farisi, na'am allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ya, agama kami agama sempurna dan Nabi telah mengajarkan segala sesuatu sampai pun perkara sekedar membuang hajah. Sekedar membuang hajah. Kalau ternyata sekedar membuang hajah ini pun diajarkan oleh Nabi, maka bagaimana perkara yang ada di atasnya? Kehidupan berumah tangga. Nah, kehidupan bermasyarakat. Tentunya di sana Nabi SAW pun menunjukkan karena itu adalah kemanfaatannya lebih besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sungguh sangat kurang diri kita ketika menjadikan hari-hari kita terlewatkan dari mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga benarlah apa yang disabdakan Nabi, yang mana beliau mengatakan, badal islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama badaa. Kata beliau, Islam dahulu ketika awal mula didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ghariban, dirasa aneh dan asing oleh orang-orang yang sudah melakukan ibadah di zaman itu. Orang-orang Quraisy, mereka sudah sholat, zakat, puasa, haji. Melihat dakwah Nabi SAW menyeru kepada tauhid, menyeru kepada syariat yang harus mengacu kepada tuntunan Nabi, mereka merasa aneh. Fasaya'udu ghariban kama bada'a. Dan kata Nabi, dan akan kembali nanti di suatu masa kembali dirasa aneh. Kama bada'a, sebagaimana permulaannya. Kapan itu? Kata Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, idzan darasal ilmu, yaitu dikala manusia terlewatkan dari belajar ilmu agama, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak mengenal tuntunan Nabi. Ketika dimunculkan tuntunan Nabi, nah, yang didasari dengan hadis yang sahih, mereka pun merasa aneh, merasa asing. Oleh karena itu, dan hal ini kita katakan adalah wajar karena mereka tidak mengetahui hadis. Terus bagaimana sikap kita ketika dirasa aneh? Maka kita pun melakukan tuntunan Nabi. Karena Nabi mengatakan tuba lil ghuraba, maka berbahagialah, keuntungan yang besar diberikan jannah, sebuah pohon di jannah bernama pohon tuba di surga nanti, bagi orang-orang yang dia itu dirasa asing dengan sebab mengikuti tuntunan Nabi. Naam, sabar, belajar, dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Maka marilah kita melihat di sini adab-adab tentang membuang hajah. Qala rahimahullahu taala, bab dukhulil khala wal istiqabah. Bab yang menerangkan tentang masuk ke dalam WC dan tempat membuang hajah. Maka di sini dibawakan beberapa hadis, kita akan membaca dua hadis di antaranya. Qala, hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau ingin masuk ke dalam WC, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika meminta perlindungan kepadamu minal khubusi dari khubus, yakni dikatakan di sini syaitan zakar, yaitu dari kalangan syaitan laki-laki. Wal khaba'is adalah yakni syaitan-syaitan perempuan. Naam. Ini doanya ketika mau masuk WC. Apal insyaallah nggih? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng paduka saking godaning seton lanang lan seton wadon. Niku suraos basa Jawinipun. Nah, di sini ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini doa yang dibaca ketika mau masuk WC. Kapan membacanya? Ketika masih di luar. Bukan sampun mlebet baru membaca, tidak. Ketika mau masuk WC. Naam barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis 142. Dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor hadis 375. Hadis yang kedua dari bab ini. An Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita," apabila kalian mendatangi ghaid, yakni mau buang hajah. Ketika kalian mau membuang hajah BAB, "Fala tastaqbilul qiblata bighaitin," janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, baik ketika BAB, wala baulin, ataupun ketika buang air kecil. "Walakin," akan tetapi, "syarriku aw gharibu," menghadaplah ke arah timur ataupun barat. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, qala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub berkata, "Faqadimna syama," maka kami datang ke negeri Syam, negeri Syria zaman sekarang. "Fawajadna," dan kami mendapatkan, "marahida," maka kami mendapatkan adanya WC-WC, "qad buniyat nahwal Ka'bah," yang telah dibangun menghadap ke arah kiblat. "Fanan harifu anha," maka kami pun berpaling dari menghadap arah kiblat. "Wa nastaghfirullah azza wa jal," dan kami beristighfar kepada, minta ampunan kepada Allah yang maha perkasa dan maha mulia. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 394 dan Imam Muslim 264. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam dua hadis ini terkandung pelajaran adab yang hendaknya dilakukan oleh orang yang mau membuang hajah. Yang pertama dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa bisa menjadi pembantu Nabi? Ada kisah di sana. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka kaum Ansor mereka ingin menjamu Nabi dengan berbagai jamuan, bahkan memberikan hadiah menyambut karena saking gembiranya kedatangan seorang Rasul. Nah, maka ada di sana seorang wanita bernama Ummu Sulaim yang statusnya adalah janda, dan beliau memiliki seorang anak laki-laki bernama Anas ibnu Malik, umurnya 10 tahun kurang lebih. Mau ngaturin apa? Aduh, enggak punya apa-apa, wong janda nggih. Akhirnya dia datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hadza Anas yakhdumuka." Duh Rasulullah, niki kula maringaken Anas supados dados rewang panjenengan. Lihatlah betapa sahabiyah bergembiranya ketika mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tinggal di negerinya. Naam. Maka beliau pun menyerahkan putranya untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan budak, rewang ya. Budak dengan pembantu beda, nggih. Rewang lah, kalau rewang itu Bu, ane itu apa pembantu. Kalau budak bahasa Jawane batur tukon, nggih. Cara wong kuna, tapi niki enggak tahu ya, anak sekarang paham enggak. Batur tukon, nah demikian ya. Nah ini artinya beda, hukumnya juga beda. Lah maka Anas bin Malik, yang penting di sini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Khadimtu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku sudah membantu Nabi selama 10 tahun, berakhir karena Nabi wafat. Karena Nabi wafat, Nabi di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Maka kata Anas bin Malik, aku telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan tidaklah aku mendapatkan orang yang lebih bagus akhlaknya dari Nabi. Bagaimana kata beliau? Idza lam af'alu syai'an fala yaqulu lima lam tafal. Kalau aku tidak mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi, artinya demikian, maka Nabi tidak terus menghardik, kenapa tidak kau lakukan, kenapa demikian, tidak. Nah, ini demikian. Artinya akhlak Nabi sangat bagus. Nah, inilah karena yang namanya pembantu bukanlah budak. Kalaupun budak sekalipun, dalam ajaran Islam, mereka juga saudara kita seorang muslim kalau dia muslim. Maka harus diperlakukan dengan baik. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi, ketika beliau memiliki pakaian bagus, budaknya juga diberikan pakaian bagus. Sehingga orang tidak mengetahui ini budak atau bukan. Nah, jadi Islam begitu mulianya mengajarkan akhlak. Nah, lah ini demikian adab, cuma kita pembahasannya bukan ke situ. Sekarang kita pembahasannya mengenai adab tentang membuang hajah. Maka di sini lihatlah mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau terhadap para sahabatnya sesama muslimin sangat-sangat rahmah. Sangat-sangat rahmah, sangat lembut lembut dan seterusnya. Adapun kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyelisihi Nabi, beliau tegas dan keras. Nah ini sekarang kita lihat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau mau masuk WC, itu beliau mengucap, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini adab yang pertama. Orang yang hendak masuk WC, hendaknya hendaknya barakallahu fikum, beliau atau dia mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Naam, demikian. Kenapa? Karena di sini dikatakan tempat daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Sehingga dia berdoa demikian dalam rangka apa? An ya'simahu minal khaba'is. Meminta perlindungan kepada Allah dari khaba'is, setan-setan. Wahumus syayatin alladzina yuhawiluna fi kulli hal. Yaitu mereka adalah para setan yang berupaya dalam keadaan apapun an yufsidu alal muslim, untuk merusak seorang muslim, amro dinihi wa ibadatihi, urusan din agamanya dan urusan ibadahnya. Naam, ini demikian. Orang ketika mau buang hajah hendaknya mengucapkan doa ini. Naam, doa ini. Dalam rangka untuk meminta perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari setan. Di mana sifatnya setan ingin merusak agama seseorang dan ibadahnya. Betapa banyak manusia kadang mereka kurang sempurna di dalam beristinja, bersuci. Sehingga dengan sebab ini mereka terkena was-was. Terkena was-was sehingga kadangkala dibisiki setan, nuwun sewu. Kalau Anda mau sholat, tanggalkan seluruh pakaian yang dipakai. Karena mbok ada najisnya. Seorang muslim tidak yakin ketika tadi berdoa. Masuk WC sudah tuntas ketika bersucinya dan dia yakin telah suci. Sehingga walaupun kain yang dia pakai untuk sholat yang tadinya dia pakai untuk ke dalam WC, dia yakin itu adalah suci. Karena dia menjaga diri. Setan menggoda merusak ibadahnya. Dia tidak menjaga dari najis. Nah, karena tidak disadari kadang pengaruh doa itu besar. Nah, pengaruh doa itu besar. Tidak sudah jeng-jeng-jeng masuk. Enggak jelas, pokoknya enggak memelihara najis dan sebagainya. Imma rosasatnya, percikan-percikannya dibiarkan mengenai pakaian, atau bisa jadi istinjanya tidak sempurna. Sehingga dari sinilah munculnya was-wasah. Munculnya was-was, lah nanti kayaknya saya enggak sah pakaiannya dan najisnya dan seterusnya. Padahal tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Hudzaifah dan yang lainnya, beliau masuk ke dalam WC mau membuang hajah di dalam keadaan safar dan beliau mengenakan khuf, mengenakan sepatu dari kulit. Mengenakan apa? Sepatu dari kulit. Maka beliau masuk ke WC kemudian keluar berwudu. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman atau Mughirah ibn Syu'bah ingin melepas sepatu beliau, mau melayani beliau. Nabi mengatakan, "Da'huma, biarkan sepatuku jangan dilepas. Karena aku telah memakainya dalam keadaan suci sebelumnya." Maka beliau cuma mengusap atasnya saja. Padahal kalau secara keumuman, kira-kira bagaimana kalau sandal atau sepatu sudah masuk WC, kok tidak dilepas kalau mau sholat atau wudu, bagaimana kira-kira? Secara keumuman kalau ya, secara keumuman orang yang tidak memperhatikan aturan, maka akan muncul was-was, no pembuatan, muncul was-was. Namun Nabi mencontohkan adab-adab ketika baul, adab ketika buang air kecil. Nah, dengan mempelajari ini, kita akan tahu, oh, jadi seorang harus menjaga. Di antaranya ada pertama, berdoa dalam rangka dilindungi Allah dari setan. Karena setan tadi ingin merusak, merusak agamanya atau ibadahnya. Sehingga sehingga akhirnya seorang bisa dia sempurna di dalam istinja ataupun sempurna di dalam memelihara diri dari rosas abdil baul, dari percikan-percikan najis, sehingga dia tetap yakin tidak dihampiri dengan dihantui dengan waswasa. Nah, jadi tidak harus jenengan kalau sholat tidak harus menanggalkan pakaian yang dipakai ke dalam WC. Nah, karena suci jelas. Biasanya kalau demikian coba kita tanya orang, jenengan masuknya ke WC doa enggak? Kula mboten ngertos dongane napa? Ya karena tidak belajar. Nah, nah makanya kita belajar dalam rangka memperbaiki diri. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Adab yang kedua, di antaranya disebutkan dalam hadis ini adalah supaya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika kencing atau ketika BAB. Tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Didasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tidak menghadap, melarang dari menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita kencing atau ketika kita BAB. Permasalahan ini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum kencing atau BAB menghadap atau membelakangi kiblat terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan. Sebab perselisihan tersebut dikarenakan di sana datang hadis berikutnya, yakni dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, "Raqitu yauman ala baiti Hafsah." Aku naik ke atap rumah saudariku Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Tiba-tiba aku melihat Nabi sedang menunaikan hajah, membuang hajah. Yani BAB ketika itu. Mustaqbil Syam, mustadbirul Ka'bah. Beliau menghadap ke arah negeri Syam, ke arah utara, dan mustaqbilal Ka'bah menghadap, yaitu membelakangi arah kiblat. Karena posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di kota Madinah, yang mana kiblatnya orang Madinah, Ka'bah di arah selatan. Di arah selatan. Nah, sehingga kalau mereka menghadap ke arah utara negeri Syam, berarti membelakangi arah selatan, membelakangi kiblat. Oleh karena itu dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari tadi, Rasulullah mengarahkan, menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Maknanya jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau kita ke utara atau selatan, bukan timur atau barat. Kalau timur atau barat justru membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Alasannya loh, saya mengamalkan hadis disuruhnya menghadap timur atau barat. Loh, itu bagi orang yang dia itu arah kiblatnya utara atau selatan. Namun kalau kita dan negeri-negeri yang tempat kiblatnya ke arah timur atau barat, maka sebaliknya menghadapnya utara atau selatan. Nah sekarang muncul hadis Nabi justru melakukan buang hajah menghadap ke arah utara, membelakangi arah Ka'bah, arah kiblat. Apakah ini menunjukkan pertentangan antara hadis ini dengan itu? Jawabannya tidak. Tinggal penempatan yang benar. Kata para ulama, ikhtalaba fi hukmi istiqbalil kiblati wastidbariha fi baqail fi qada'il hajah. Terjadi perselisihan di antara para ulama tentang hukum menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajah. Menjadi tiga mazhab. Yang pertama, keharaman secara mutlak. Keharaman secara mutlak. Dan ini adalah mazhabnya Abu Ayyub Al-Ansari kemudian Mujahid, Nakhai, As-Sauri dan Ibnu Hazm, serta dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan pula oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini pendapat pertama. Karena berpegang dengan hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kedua, pendapat yang menyatakan ila jawazihi mutlaqa. Pendapat yang mengatakan boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi melakukan dalam hadis Abdullah ibni Umar. Naam. Mereka mengatakan hadis Abdullah ibni ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari dari ucapan Nabi. Lah hadis ini adalah perbuatan Nabi, perbuatan lebih kuat daripada ucapan, kata mereka. Naam, ini adalah pendapat Urwah Ibnu Zubair, Rabi'ah Dawud Al-Zahiri dan yang lainnya. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahawih, dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, dari Sya'bi, dan yang lainnya, yaitu dirinci, menempatkan masing-masing dalil pada tempatnya. Ya, dipahami di sini ya, dirinci. Bagaimana mereka mengatakan, yaitu terjadi di sini, perinciannya, kalau mereka membuang hajah di tempat yang belum disiapkan bangunan tertutup, misalnya di sungai, ya, misalnya di hutan, misalnya di tempat-tempat yang terbuka, tidak ada bangunan yang khusus untuk buang hajah. Maka yang seperti ini hukumnya adalah mereka mengatakan haram, tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Naam, tidak boleh membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Namun kalau mereka di dalam bangunan maka yang misalnya bangunan sudah jadi, maka seyogianya yang afdol adalah berpaling. Namun tidaklah dosa kalau mereka menghadap atau membelakangi arah kiblat mengikuti apa yang sudah ada. Namun yang afdol adalah berpaling darinya. Difahami ini? Berpaling darinya. Kalau yang di luar adalah harus tidak menghadap kiblat. Lah ini barakallahu fikum. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang lebih kuat. Alasannya kenapa? Karena menjamak, menggabungkan dan mengumpulkan dalil-dalil yang semuanya sahih. Dalil-dalil yang semuanya sahih. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ditempatkan di Sohra, yaitu atau fil fada, ketika mereka dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajahnya di luar. Namun bukan maknanya di sini, oh kalau begitu, kalau kita membuang hajah di luar ini berarti artinya bebas. Demikian tidak, ada nanti adab berikutnya yang akan kita pelajari. Okay. Nah, di sini kalau ada pun hadis Abdullah bin Umar bin Khattab dibawa kepada tempat yang memang sudah tersedia bangunan. Nah, karena tadi Nabi SAW ketika itu ternampakkan, terlihat oleh Abdullah bin Umar karena beliau naik ke atap rumah. Rumah. Sehingga di sini terlihat, oh ternyata di sana yaitu dikisahkan karena sudah ada bangunan yang mungkin tidak tertutup dari atasnya. Nah ini barakallahu fikum. Ini diantaranya. Kemudian di sana masih tersisa adab-adab berikutnya terkait ketika membuang hajah. Maka sudah isang ya, dapat. Karena waktu yang tidak memungkinkan, insya Allah kita akan meneruskan dalam pertemuan yang akan datang. Dalam kesempatan malam ini kita mengambil dua adab. Adab yang pertama, hendaknya berdoa ketika mau masuk. Ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan melangkah masuknya mendahulukan kaki kiri. Nah, mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang kedua adalah tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Menghadap atau membelakangi kiblat ketika qadha'il hajah, membuang hajah. Yang ini kemudian dirinci, yaitu kalau di luar WC maka itu adalah dilarang, yaitu hukumnya haram. Namun kalau di dalam WC maka di sana dzahabal jumhur ilal karohah. Jumhur berpendapat itu adalah makruh, atau dari sisi yang afdol adalah menghadap ke arah selain kiblat, menghadap selain kiblat. Nah ini tadi demikian. Sehingga kalau kita mau membuat WC baik di rumah atau masjid, seyogianya dihadapkan ke selain arah kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Kalau tempat kita ya berarti WC-nya ngadep lor utawi kidul. Nah ini demikian. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.